kejauhan malam ketika hujan gerimis. Pia pun bercinta denganmu sungguh indah, namun memutuskannya aku terluka. Tapi biarlah aku kecewa hari ini dari nanti kehilangan harga diri. Aku telah tiba di penghujung kesabaran. Sebelum lebih menderita, biarlah aku yang memberikan keputusan. Luka di baris akhir berida keputusan. Aku harap kau mengerti. tiada pertemuan lagi.